Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, burikali ummati fi bukuriha, diberkahi umatku ini pada pagi harinya. Pagi hari merupakan awal perjalanan seorang hamba, awal aktivitas setiap manusia bermula dari pagi harinya. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf menyebutkan, harimu adalah sama seperti tungganganmu, kalau di zaman itu onta atau kuda. Jika dari awal hari engkau jaga, engkau pelihara dengan baik, engkau beri makanan yang secukupnya, maka sepanjang hari kamu bisa memanfaatkan tunggangan tersebut. Dia akan kuat dan semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, jika di awal hari dia sudah dimanja, dari awal hari dia memulainya dengan malas, maka sepanjang hari pun dia akan malas dan enggan untuk dipekerjakan ini dan itu. Para ulama yang lain menyebutkan, jika itu hari dalam waktu yang dijalani oleh setiap hamba, maka dalam kehidupan pun masa muda, masa di mana orang masih semangat-semangatnya adalah sama seperti awal harinya. Jika itu dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, dia makmurkan masa mudanya, banyak ibadah, menuntut ilmu, membenahi akhlak dan ibadahnya, maka di masa tuanya, di usia-usia senja, dia pun akan menikmatinya, akan mudah baginya untuk menjalankan amalan soleh dan ketaatan yang lainnya, tidak akan merasa berat. Itulah rahasianya. Terkadang kenapa kita dapati seorang hamba, entah karena malas, entah karena alasan sulit, berat, tidak memungkinkan, usia sudah lanjut, umur sudah semakin tua, aku gak kuat untuk melakukan ini, untuk menjalankan itu. Sebenarnya kalau dia mau mengintrospeksi diri, menengok ke belakang masa mudanya, dia gunakan untuk apa? Bagaimana dia melalui hari demi hari di masa-masa mudanya? Imbas dari itu akan terlihat ketika Anda memasuki masa tua, umur semakin senja. Maka perhatikan, usia kita gunakan sebaik mungkin. Di masa kita masih semangat, di masa kita masih kuat-kuatnya, agar di masa tua kita semakin ringan dan tidak berat untuk melanjutkan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seorang hamba, jika memulai awal harinya dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka sepanjang hari dia menjalaninya dengan penuh semangat, dengan penuh kebaikan pula. dari dia membuka mata, bangun di waktu subuh, jika dia bangun, maka terlepaslah satu ikatan syaitan darinya. Dia berwudu, kemudian dia sholat berjamaah di masjid, semakin dia terjaga dari syaitan, semakin lepas ikatan-ikatan syaitan darinya. Pulang dari sholat, dia berzikir. Seusai sholat, dia baca wirid-wirid pagi, sebagaimana diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca. Dia baca pula Quranul Karim. Maka dengan dimulai harinya dengan kebaikan semacam itu, sepanjang hari dia dalam kebaikan, ringan dia melakukan segala aktivitasnya, lapang dadanya, tenang dan sejahtera jiwanya, dengan penuh kebahagiaan dia melalui waktu demi waktu dalam harinya. Demikianlah, karena dia buka, dia mulai hari itu dengan ibadah dan zikrullahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, burikali ummati fi bukuriha, diberkahi umatku itu di awal harinya. Bukur adalah awal hari, dari semenjak kita selesai menjalankan sholat subuh. Maka masing-masing hamba hendaklah menggunakan waktu tersebut sebaik mungkin, mengisinya, memakmurkannya dengan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Bisa dibayangkan, jika awal hari dia mulai dengan kemalasan, gelap itu yang dia mulai harinya, tidur, tidak bangun untuk sholat subuh berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, bangun pun entah jam berapa, kemudian dia pun tidak membaca zikir, tidak membaca wirid-wirid pagi yang diajarkan dan dicontohkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun untuk kemudian mandi, kemudian lari ke kantornya dan tempat kerjanya. Jangan salahkan siapapun jika Anda menjalani hari dengan berat. Dada Anda terasa sempit, hidup Anda terasa sulit, semuanya dihadapi dengan kesal. Anda hanya mendapati kejengkelan dan kesulitan. Kesalahan ada pada Anda sendiri. Anda mulai hari dengan kemalasan, Anda mulai hari Anda dengan kejelekan, maka kejelekan itu pula yang menemani Anda sepanjang hari. Ingat yang Rasulullah SAW sebutkan, diberkahi umatku ini di awal harinya, di pagi harinya. Berkah berarti kebaikan ilahi. Segala kebaikan yang Allah curahkan, segala barokah dan kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga waktunya berkah, tenaganya berkah, usahanya berkah, sedikit, sebentar, namun menghasilkan banyak manfaat dan keuntungan baginya. Itu jika Allah berkahi pada hambanya. Nas'alullah al-barakah fi ayyamina. أقول ما سمعتم واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang tersampaikan di khutbah pertama tadi membuat kita muhasabah, bercermin diri. Terkadang manusia sering menuding dan menuduh orang lain dalam kejelekan, namun dia lupakan dirinya sendiri. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari asar Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, al-miskin, orang yang sangat kasihan adalah yang menyangka dirinya terzolimi, orang lain menzolimi dirinya, berbuat jahat, jelek pada dirinya. Dia tidak bercermin bahwa justru dirinya lebih zalim, lebih melakukan kejelekan dan kejahatan kepada orang lain. Miskin, kasihan seorang hamba yang menyangka dirinya adalah orang yang alim, berilmu, padahal dirinya adalah orang yang jahil. Miskin, seorang hamba yang menyangka dirinya adalah orang yang paling warak, paling zuhud, paling jauh dari yang haram, sementara hidupnya berlumuran dosa. Segala yang dia lakukan adalah perkara haram, usahanya haram, harta yang dia dapati pun dengan cara haram. Bagaimana dia menyangka dirinya adalah yang paling zuhud, dirinya adalah orang yang paling warak. Miskin seorang hamba sangat kasihan ketika tidak menyadari hakikat dirinya sendiri. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, artinya diri kita jauh lebih berhak untuk dibenahi, lebih pantas untuk kita adukan kepada Allah sebelum kita mengadukan orang lain kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i bahwa ketika Rasulullah SAW masuk masjid, beliau mendengar seseorang setelah menyelesaikan sholatnya, dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Engkau ya Allah yang Maha Esa, Engkau ya Allah yang Samad, menjadi tumpuan dan harapan seluruh hambanya. Engkau ya Allah yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Engkau ya Allah yang tiada tandingan bagimu, tiada yang serupa denganmu. Aku memohon kepadamu untuk Engkau ampuni aku dari seluruh dosa-dosaku, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Rasul dengar hamba ini mengucapkan doa itu, maka Rasul katakan, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, sungguh telah diampuni baginya, sungguh telah diampuni baginya, sungguh telah diampuni baginya. Doa ini ringkas, simple, mudah dibaca, mudah dihafal, dan jaminannya begitu mulia. Rasul tekankan, Rasul pastikan benar-benar diampuni hamba tersebut dosa-dosanya, hingga 3 kali Rasul katakan, sungguh telah diampuni, sungguh telah diampuni, sungguh telah diampuni. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Dan hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ibadallah, sesungguhnya